Manhaj Nubuwah. Bagi kita tuan-tuan, mana Manhaj Nubuwah? Elders kita tuan-tuan mula. Bagi kita Manhaj Nubuwah tertib Nizamuddin tuan-tuan mula. Dan insya-Allah Nizamuddin ni tuan-tuan mula, dia tak akan buat sesuatu, dia tidak akan jadikan sesuatu sebagai tertib usul kecuali di belakang dia ada dalil Quran dan hadis sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Elders kita cermat tuan-tuan mula. Dia tidak akan jadikan tertib usul dalam tabligh tuan-tuan mula sehingga pasti ini adalah ada sandarannya dalam hadis Quran sirah Nabi sahabat-sahabat tuan-tuan mula. Maulana Ilyas rahmatullah alaih buat usaha ni, hidupkan usaha ni. Tapi ulama-ulama pun tak ambil perhatian. Akhir, bukan akhir, dalam usaha beliau, oleh kerana ulama-ulama pun tak ada bagi perhatian, maka Maulana Ilyas rahmatullah alaih kumpul beberapa alim besar-besar di India, termasuk Mufti Kifayatullah. Saya lupa nama-namanya secara pasti, tapi alim besar-besar di India dikumpulkan dalam sebuah bilik. Bila mereka semua dah kumpul, Maulana Ilyas rahmatullah alaih pergi rumah dia, bawa satu pisau besar letak depan. Dia kata, Maulana bagi tahu tuan-tuan, masya-Allah tuan-tuan telah datang dan tuan-tuan semua telah tahu bahawa saya sedang buat usaha agama. Lebih kurang mafhum, lebih kurang cerita ni. Tuan-tuan alim ulama, alim besar-besar, di situ tuan ada ilmu Allah Rasul, Quran, hadis. Sekiranya sekarang saya ingin kepastian. Sekiranya yang saya buat ini bertentangan dengan Quran, hadis, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini pisaunya sekarang juga bunuh Ilyas. Saya tak ingin saya jadi sumber fitnah baru dalam Islam. Ini kata-kata Maulana Ilyas depan alim ulama. Kalau yang saya buat ni tak betul dengan Quran hadis, ni pisaunya bunuh saya sekarang juga. Dan tanam saya di ni, dalam ni juga, supaya orang tak tahu. Supaya saya tidak jadi sumber fitnah baru dalam agama. Lebih kurang mafhum Maulana Ilyas rahmatullah alaihi bagi. Lepas itulah bau ulama-ulama bagi tahu bahawa yang kamu buat memang tepat sebagaimana hadis Quran, hadis sebagaimana yang telah dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita kena buang segala mizaj-mizaj kita, mizaj-mizaj yang tak betul dalam diri kita, datang pada mizaj nubuwah tuan-tuan sekalian. Usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mizaj nubuwah ni tuan-tuan sekalian, mizaj korban. Mizaj korban tuan-tuan. Mizaj yang paling besar sekali dalam usaha nubuwah ialah korban tuan-tuan. La as'alukum alaihi ajra in ajriya illa ala Allah. Aku tak minta upah daripada kamu atas dakwah aku, tapi ganjaran aku, upah aku daripada Allah Subhanahu wa taala. Mizaj Nabi sallallahu alaihi wasallam mizaj pelita tuan-tuan sekalian. Ama arsalnaka illa illa basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai da'i ilallah dan sebagai sirajan munir, pelita yang mencahayakan. Apa mizaj pelita tuan-tuan sekalian? Mizaj pelita lah bakar diri sendiri untuk nyala, untuk terangkan orang lain. Habiskan yang dalam perut dia untuk senangkan orang lain. Ini mizaj pelita, dan inilah mizaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mizaj nubuwah tuan-tuan sekalian. Habiskan, korbankan yang ada dalam milik sendiri untuk orang lain, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini mizaj pelita, mizaj siraj. Pelita yang Allah bagi tahu, Nabi kita adalah pelita yang menerangi. Inilah mizaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang buat usaha ni kena datang pada mizaj ni tuan-tuan mulia. Habiskan yang ada pada kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan mulia, dia yang milik seluruh alam, yang berkuasa atas seluruh alam. Apabila kita belanja untuk agama dia tuan-tuan, mula dalam dunia lagi, dia akan ganti 10 kali ganda. Dia akan ganti 10 kali ganda. Man ja'abil hasanati falahu ashru amsalha. Siapa yang buat satu hasanah, kami akan bagi 10 kali ganda dalam dunia lagi tuan-tuan. Tiap-tiap hari malaikat yang naik bersama langit doa. Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Allahumma ati munfiqan khalafan wa ati mumsikan talafan. Ya Allah, bagilah pada orang yang belanja ganti. Yang belanja, gantikanlah ya Allah. Wa ati mumsikan talafan. Yang tak belanja, tahan, nak simpan harta dia, bagi dia musnah. Tiap-tiap hari malaikat yang naik bersama matahari doakan tuan-tuan mulia. Yang kita belanja untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala akan diganti oleh Allah Subhanahu, diganda lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan risau runsing tuan-tuan mulia. Mizaj nubuwwah ialah mizaj korban. Mizaj habiskan yang ada pada kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala.